Selalu ku cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap dan buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Beri aku kesempatan untuk bisa merindukanmu. Jangan datang terus. Beri juga aku ruang bebas dan sendiri. Jangan ada terus. Aku butuh tahu seberapa aku butuh kamu. Percayalah, rindu itu baik untuk kita. Pagi melihatmu menjelang siang, kau tahu aku ada di mana. Sore nanti tak pernah sekalipun ada. Malam yang dingin hingga aku lupa rasanya sepi. Tak lagi sepi bisa ku hargai. Baik buruk perubahanku takkan kau sadari. Kita berevolusi. Bila

yang telah lama ku nanti. Oh kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Oh, oh, oh, oh. Ku yakini hati kau paling berarti. Jatuh dari mata. Kasihku, kau membuat cinta jatuh dari mata dan turun ke hati. Tawamu buat aku tersenyum lagi. Oh kasihku, kau membuat dunia indah dijalani. Ku yakini hati kau paling. Dari mata turun ke hati, dari mata, oh, dari mata turun ke hati, dari mata, oh, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati, dari mata turun ke hati, dari mata, oh. Tuhan kuatkan. viewers, hi semuanya. Thank you for watching this video. Ya kalau misalkan kalian suka, di like, di comment, subscribe, dan share juga. Dan buat yang mau request lagu lagi, boleh ke Instagram aku @hanindia2ths. Terus boleh juga di kolom komen di channel YouTube aku di bawah. Okay? See you on my next video. Thank you. Coklat balon warna-warni, pesta hari ulang. Mengapa dan hilang jadi cinta yang takkan pernah terganti. Cinta yang takkan terjadi. Lalu mengapa kau masih di sini memperpanjang harapan? Tetaplah kau di sini, jangan datang lalu kau pergi. Jangan anggap hatiku jadi tempat persinggahanmu untuk cinta sesaat. Kau bagai kapal yang terus melaju di luasnya ombak samudra biru. Namun sayangnya tak kau pilih aku.